نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Mulai dari ayat ke-53 tafsir As-Sa'di, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun." Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. آيَةُ 53. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab At-Taurat, ya, Al-Kitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan, keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Di sini wa'id, seperti yang kemarin kita jelaskan, wa'id itu id zorof, zorof zaman, fi mahalli nasbin, sebagai maf'ulun bih untuk fi'il yang sudah termahdzuf, yaitu wazkur, wazkur id. Wadhkur idh atayna Musa al-kitaba. Jadi ingatlah ketika atayna fi'il, fi'il madhi mabniun 'alal 'ala sukun. Ayo jawab dong. Yang lain, Bakhtiar dan Syekhul Islam. Litisalihi bi dhamirin mutakallimin. Dan ketika kami, dan ingatlah ketika kami atayna berikan Musa kepada Musa, berarti Musa ini maf'ulun bih. Waalaikumsalam. Maf'ulun bih, maf'ulun bih al-awwal, maf'ul pertama. Dan kemudian al-kitab itu maf'ul kedua. Dan ketika kami berikan kepada Musa, maf'ul pertama, kitab maf'ul bih kedua. Kemudian wal furqan, waw di sini waw atuf. Dan al-furqan, al-furqan juga maf'ulun bih kedua, seperti al-kitab juga. والفرقان لعلكم لعلكم تهتدون لعلكم لعل حرف مشابه بالفعل juga seperti inna dan semacamnya, tapi لعل ini memberikan faedah, bukan seperti kalau inna kan memberikan faedah untuk takkid, penguatan. Kalau misalnya لعل, لعل ini memberikan faedah taroji namanya, yaitu pengharapan. Taraji, dan dia harf ini mabni, mabniun ala al-fathi, seperti la, kan la'alla, la'allakum tahtadun. Kum di sini isim untuk la'alla, atau domir muttasil fi mahalli nasbin, isim la'alla. Jadi kita punya inna wa anna wa la'alla wa layta, itu semua menasabkan isim. Misalnya innal, innal amra kulluhu lillah, kulluhu lillah. Al amra isim bagi inna. Begitu juga dengan la'alla, setelah la'alla ada isim. Nah, isimnya itu namanya isim untuk la'alla. Nah, dia itu mansub. La'allakum, ya la'alla harfum, harfum musyabbah bil fi'il mabniun 'ala al fathhi. Terus kemudian kum, kaf, domir muttasil fi mahalli nasbin, isim bagi la'alla. Jadi la'alla itu seperti inna, tapi inna bedanya inna untuk mentakkid, kalau misalnya la'alla untuk mentaroji, pengharapan, seperti laita juga la'alla. Kemudian la'allakum tahtadun. Tahtadun di sini fi'il mudhari' marfu'un bi thubutin nun. Karena dia termasuk af'al khamsah tahtadun. Adanya nun kemudian waw itu dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Wawnya fa'il. Ya udah selesai begitu aja. Dan lafal tahtadun ini fi mahalli raf'in sebagai khobar bagi la'alla. Fi mahalli raf'in sebagai khobar bagi la'alla. Baik, kemudian wa idh atayna musal kitab wa idh qala musa liqaumihi dan wadhkur idh. Jadi ingatlah ketika. Sudah tadi i'rabnya sama wa idh dan itu banyak sekali wa idh sebelumnya. Qala Musa. Qala fi'il fi'il madhi mabni 'ala al-fath. Wa idh qala Musa. Fa'ilnya mana fa'il? Fa'ilnya Musa. Kemarin kita sudah belajar tentang fa'il. Ya, fa'il itu fi mahalli apa? Kalau misalnya marfu ya marfu. Tapi kalau misalnya Musa di sini kan mabni dia. Fi mahalli? Kenapa fa'il menjadi nasab? Gak mungkin. Ya, ini mabni 'ala sukun fi mahalli. Fi mahalli raf'in sebagai fa'il bagi fi'il qala liqaumihi jar majrur dan idhofah ya kan. Jadi dalam liqaumihi itu tiga kasus yaitu lam harfu jar kemudian qaum majrur dan sebagai mudhaf kemudian hi dhamir sebagai mudhaf mudhaf ilaih. Fa'id qala Musa liqaumihi hi di sini dhamir متصل ها بالاضافه ضمير جل بالاضافه مبني على الكسر في محل جر بالاضافه وقد قال موسى نياتlah ketika Musa berkata kepada kaumnya ya qaumi innakum zalamtum anfusakum wahai kaumku. Berarti di sini ya di sini ada adat nida. Ya qaumi, qaum itu munada. Munada mudhaf. Fi mahalli nasbin. Atau mansub aslinya. Jadi aslinya itu ya qaumi ini kan kalau ditulis di sini, ya qaumi mi di sini majrur gitu kan. Aslinya ada ya-nya aslinya. Terhapus ya-nya. Jadi ya qaumi. Jadi dia qaumi di sini mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah ya al mutakallim itu. Hah? Kok hilang ilaih? Ya enggak apa-apa. Hilang tapi kan ya qaumi innakum enggak apa-apa. Boleh dihilangkan. Jadi ya itu terhapuskan. Ya seperti amma yatasalun. Ya dihilangkan untuk ikhtisar, li ajli ikhtisar, alasannya seperti itu. Seperti apa lagi ya? Li ajli ikhtisar sekali. Ada apa? Ada apa? Ya qaumi innakum, jadi itu. Jadi ada mudhaf ilaihnya. Innakum zalamtum. Innakum zalamtum inna harf musyabbah bil fi'il seperti la'alla ya. Seperti la'alla juga ini itu. Harf musyabbah bil fi'il. Innakum kum di sini dhamir mutasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin sebagai isim bagi inna. Ya ridho antum fahim tak? Ya ridho. Ha, enggak apa-apa. Alhamdulillah pernah enggak sama sekali. Zalamtum. Zalamtum anfusakum, zalamtum fi'il fi'il madhi mabniun ala sukun. Ya zalam mabniun ala sukun li ittisalihi bi dhamir al mutakallimin tum ya kan mutakallimin mukhatabin ya zalamtum tum dhamir anfusakum kalian telah menzalimi diri kalian anfusakum maf'ulun bih okay. Bittikhadzikumul ijla bittikhadzikumul ijla dengan cara kalian itu dengan cara apa menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Masya Allah. bittikhadzikumul ijla fatubu ila barikum. Fa di sini namanya fa sababiyah, maka hendaklah kalian, maka bertaubatlah kalian. Fatubu ila barikum, bertaubatlah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Barikum, bari itu majrur, wa mudhaf, kum dhamir mabni al sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf mudhaf ilaih. Kemudian fatubu ila barikum, bertaubatlah kalian kepada Allah. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Ya, ini pertaubatan pada waktu itu. Uqtulu fi'il amr, fi'il amr bukan? Fi'il amr mabniun ala ala hasbin nun, ala hasbin nun. Dan anfusakum maf'ulun bih, dzalikum khairul lakum inda barikum. Hal yang seperti itu, hal itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Inda barikum, bagi Tuhanmu, di sisi Tuhanmu. Fataba alaikum, maka dia akan menerima taubatmu. Fataba alaikum, di sini kita lihat fa di sini, fa untuk syarat di sini. Fataba alaikum, kemudian taba alaikum jumlah fi'liyah. Ini taba, taba fi'il madhi mabniun ala fathi. Ya. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir, dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa, dan huwa kembali kepada barik, yaitu rabb barikum. Maka dia akan menerima taubat kalian. Jadi taba ala itu artinya menerima taubat. Tapi taba ila itu bertaubat. Jadi beda gitu. Ada taba ila, ada taba ala. Kalau taba ditambah dengan ila, waduh, salah. Kalau taba ditambah dengan ila itu bertaubat, hamba bertaubat kepada Rabb-nya, rujuk gitu. Tapi kalau misalnya taba ala itu menerima pertaubatan, itu Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Sesungguhnya dia adalah at-tawwab ar-rahim, maha pengampun atau penerima taubat lagi maha penyayang. Wa idh qultum, ini juga sama seperti yang sebelumnya. Ya Musa, juga nida dan isim munada. Kalau misalnya ya Musa, ya, ya di sini ada tunan, ada nida mabni ala al-fath. Bukan, ani ala sukun. Kemudian Musa isim munada, mabni ala sukun fi mahalli. Afwan, di sini Musa itu mabniun, dia mabniun ala dhom al muqaddar namanya. Dhom muqaddar, maaf. Ya Musa, dhom muqaddar. Ya, tapi karena misalnya ini alif, akhirnya alif, jadi enggak bisa. Dia isim alam. Nah, awal kulum ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya Musa, lan nu'mina laka. Lan itu adat nasibah namanya, minan nawasib. Hari Sabtu waktu itu kita pernah belajar tentang nawasib al-fi'il al-mudhari'. Lan nu'mina, kami tidak akan nu'mina laka, beriman kepadamu. Nu'mina ini fi'il. Nah, ini ada kasus baru. Fi'il mudhari' mansubun bilan, fi'il mudhari' yang akhirnya dimansubnya, akhirnya dinasabkan. Karena apa? Dengan sebab datangnya lan sebelumnya, lan nu'mina laka. Ya enggak? Nah, ini biasa kan nu'minu ya, yu'minu. Tapi ketika datang sebelumnya lan, maka dia menjadi mansub. Itu dalam nahwu nanti akan kita akan belajar. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu hatta, hatta di sini harfu jar, harfu jar. Iya, jadi hatta di sini bermakna ila. Lan nu'mina laka ila an narallaha jahrah, gitu. Sampai hatta hingga ila hatta narallaha jahra. Naro enggak kok mudhaf fi'il ya, fi'il apa? Fi'il mudhari', kami melihat fi'il mudhari' mansub, fi'il mudhari' mansubun dengan an mudmarah. Kok bisa? Iya, karena hatta an mudmarah yaitu an yang diselip, yang tersembunyi. Jadi kan ila an naro gitu aslinya gitu. Hatta an naro. Gitu. An ini enggak disebut sini. Jadi an. Nah, seperti an lan. Lan juga seperti an. Dan itu nawasib fi'il mudhari. Kita punya an, lan, idhan, kai. Itu hari Sabtu atau udah. Nanti nahwul adhi ada pelajaran seperti itu. An, lan, idhan, kai. Setelah an, itu fi'il mudhari mansub. Nah, begitu juga dengan naro di sini. Ya, dia mansub. Tapi mansubnya karena memang akhirannya alif. Maka dia menjadi fathahnya, fathah muqaddarah. Hatta narallaha. Allaha di sini maf'ulun bih, mansub. Kemudian jahrotan, jahrotan di sini sebagai hal keadaan, adverb keadaan. Hatta narallaha jahrotan fa akhadathumus su'ikatu wa antum tanzurun. Fa di sini fa juga fa untuk sebabiah, sehingga akhadathumus su'ikah, sehingga akhadathumus su'ikah, su'ikah artinya adalah petir, halilintar. As-su'ikah فأخذتكم الصاعقة. أخذت فعل ماض مبني على الفتح للاتصال بالتاء التأنيث والفاعل يفعلني الصاعقة ada zahir. Maka الصاعقة itu mengambil kalian, yaitu menyambar kalian. Kum di sini domir ya fi mahalli domir mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa antum tanzurun, wa di sini waw haliyah. Antum, nah antum tanzurun, ya di sini antum tanzurun itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Lafal antum tanzurun jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Dimulai dari antum tanzurun, berarti dia mubtada dan khobar, oke? Nah, antum di sini berarti domir munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian tanzurun itu fi'il mudhari' marfu'un bi thubutin nun wal jumlah, dan kalimat tanzurun ini fi mahalli raf'in khabar. Ahsantum. Ah, bagus. Kemudian thumma ba'atsnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Thumma harfu ataf di sini. Thumma juga harf dan dia seperti waw, seperti fa, dan kadang-kadang kan waw dan fa juga disebut ataf. Nah, thumma disebut ataf juga. Thumma ba'athnakum. Kemudian kami bangkitkan kalian. Setelah itu kami bangkitkan kalian. Ba'athnakum. Ba'athnakum ada ba'athnakum, ba'athna fi'il madhi mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiril mutakallimin. Mana dhamir mutakallimnya? Yaitu na. Yaitu dia adalah dhamir muttasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian kami bangkitkan kalian. Kum di sini dhamir muttasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Min ba'di mautikum, min ba'di jar dan majrur dah. Mautikum mudhaf ilaih, dah gitu ya. Ya enggak. Jadi ba'd ini isim majrur sekaligus mudhaf, ya kan? Kemudian maut itu mudhaf ilaih, wa huwa mudhaf aidan. Dia juga mudhaf. Kemudian kum itu dhamir muttasil fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Ya. La'allakum tashkurun itu seperti tadi, la'allakum tahtadun, ayat kelima ketiga tadi sudah kita i'rabkan. Kemudian wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami dhallalna, kami naungi kamu dengan awan. Taib, waw di sini. Hah? Waw atifah wa nasbih. Karena sama dengan sebelumnya. Perbuatannya. Wa dhallalna fi'il madin. Fi'il madin mabniun ala apa? Dhallalna. Mabniun ala sukun liittisalihi bi dhamiril mutakallimin, yaitu na. Dhallalna. Na di sini berarti apa? Dia dhamir mutasil fi mahalli raf'in fa'il, pelakunya. Alaikum jar majrur, alaikum ala harfu jarin mabniun ala sukun. Kemudian kum dhamir mabniun ala sukun fi mahalli jarin, karena adalah ala sebelumnya. Tapi kemudian di sini ditahrik dia. Kumu, ya kan? Kenapa lil tiqa'is sakinain? Karena bertemunya dua sukun. Alaikumul ghamama. Al-ghamama apa? Isim apa al-ghamama itu? Ya, al-ghamama di sini artinya awan ya. Tapi di sini i'rabnya apa ghamam? Ya, ismun ya, dia adalah maf'ulun bih mansub. Maf'ulun bih mansubun. Las. Kemudian wa anzalna 'alaikumul manna wasalwa. Waw di sini la waw atifah juga. Atifah untuk apa? Atifah untuk wa dhallalna. Ya. Jadi anzalna atifah untuk wa dhallalna, kemudian juga sama dengan yang lain-lain. Wa anzalna udah itu, anzalna sama dengan dhallalna tadi. Kemudian alaikumul manna wasalwa juga sama seperti alaikumul ghamama. Ya, sama ya. Tapi di sini ada alaikumul manna wasalwa, artinya atas kalian apa? Kami manna dan juga salwa. Taib alman kemudian as-salwa. Waw di sini waw apa? Waw atifah juga. Tapi waw atifah bukan ke dhallalna, bukan ke anzalna, tapi ke almanna. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada, yang kami telah kami rizkin kepada kalian. Kulu fi'il amr. Fi'il amr mabniun ala hadzfin nun. Karena fi'il mudhari'nya itu tak kuluna. Kulu mabniun ala hadzfin nun. Fi'il amr dia. Kemudian wawinya itu dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Kulu makanlah oleh kalian. Pelakunya siapa? Kalian. Min thayyibati. Min harfu jarin jelas. Tapi harfu jarin dalam min ini zaid, tambahan, harfu jar tambahan yang dimaksudkan untuk tab'id. Yang dimaksudkan untuk tab'id, menyebagiankan. Jadi makanlah oleh kalian sebagian dari kebaikan, hal-hal baik, makanan yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Nah ini sebagian, jadi jangan semua yang dimakan. Jangan semua yang baik-baik dari yang Allah berikan kepada kalian dimakan semua, melainkan ingat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam Al-Baqarah juga ayat Allah. Dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian infakkan. Jadi sebagian infak, sebagian dimakan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thayyibat di sini mudhaf. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Dia isim majrur. Ya, bukan mudhaf ilaih, mudhaf. Min thayyibati ma razaqnakum. Dari kebaikan-kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian. Mudhaf ya, thayyibat. Kemudian ma di sini ma isim mausul. Mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin bil idhafah, karena dia mudhaf ilaih. Jadi mudhafnya thayyibat, mudhaf ilaihnya ma. Antum sakit kan? Sakit. Sejak kapan? Enggak, ini udah tinggal batuk. Oh, dari kemarin sebenarnya. Ya, ma razaqnakum, razaqnakum. Fi'il madhin mabniun 'ala sukun. Fi mahalli. Enggak, maaf ya, mahalli. Mabniun 'ala sukun. karena bertemu dengan dhamir mutakallimin. Kum di sini maf'ulun bih, oke. Okay? Wa ma zalamuna. Nah, sekarang wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Sekarang wa ma zalamuna, waw di sini waw apa? Istinaf. Istinafia. Ma di sini nafia. Ya. Mabni ala sukun. Zalamuna fi'il madhi mabniun 'ala ad-dhamm. Fi'il madhi fi'il madhi mabniun 'ala ad-dhamm liittisalihi bi waw al-jama'ah. Mabni ala ad-dhamm, lihat ya. Zalamu mabni ala ad-dhamm karena dia menyambung dengan waw al-jama'ah. Waw. Zalamuna. Waw di sini berarti dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Kemudian na di sini dhamir mutasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Kemudian walakin kanu, waw di sini juga waw istinafiyah. Jadi wa ma zalamuna waw istinafiyah. Walakin kanu waw istinafiyah. Walakin kanu, lakin itu harf dia. Lakin itu adalah harf, bukan isim. Seperti inna. Jadi lakin, inna, wala, inna, wa anna, lakinna, kemudian la'alla, laita, itu semua menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Makanya lihat di sini. Lakinna. Ya bisa, lakin atau lakinna bisa, dua-duanya. Bisa mukhafaf, bisa mutsaqqalah. Enggak masalah dua-duanya. Walakin kanu anfusahum, boleh. Walakin maksudnya secara bahasa boleh, tapi di sini kita bacanya walakin kanu ya. Ada walakin, ada walakin. Lakinna huwallahu ya. Lakin dah itu hal. Tapi sekarang yang lakin di sini mabniun alal ala apa? Ala sukun. Baik. Kemudian kanu harfu kok harfu sih? Kanu fi'lun fi'lu madin naqis mabniun 'ala mabniun 'ala 'ala ad-dhamm 'ala ad-dhamm liittisalihi bi waw al-jama'ah seperti wa ma zalamuna. Tapi kanu ini bedanya dengan zalamu, kanu itu namanya fi'il naqis. Nah, fi'il naqis yang secara nahwu bukan secara sharaf, fi'il naqis yang kelak akan merafa'kan isim dan menasabkan khobar. Nah, sekarang. Sekarang masalahnya kanu isimnya mana? Isimnya wawul jama'ah. Jadi wawul jama'ah itu i'rabnya gimana? Wawul jama'ah itu dhamir muttasilun fi mahalli nasb. Fi mahalli raf'in ismun li likanu, likana ya. Ismun lika ismu kana. Anfusahum di sini sebagai apa? Khobar. Salah. Maf'ulun bih mansubun. Anfusa maf'ulun bih mansubun wa huwa mudhaf. Hum dhamir mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Baik dah. Jadi anfusa itu sebagai maf'ulun bih. Nah, karena dia maf'ulun berarti membutuhkan fi'il harusnya. Tapi fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah yadhlimun. Jadi maf'ulun bihnya itu muqaddam, didahulukan. Yadhlimun itu berarti fi'il mudhari' marfu'un bi tsubutin nun. Kaki jadi gitu, Pak. Enak. Nah, ya dipait-paitin aja lah duduknya kayak gitu. Yadhlimun ah. Nah, sekarang pikir khobarnya kana. Khobarnya kana adalah yadhlimun anfusahum. Kalimat khobar kana itu kalimat. Jadi walakin tapi mereka kanu kan udah ada isim kananya. Kanu mereka yadhlimun anfusahum gitu. Jadi yadhlimun anfusahum itu khobar untuk kana. Baik. akan jadi bukan mereka tidak akan menganiaya Allah, tetapi mereka lah menganiaya diri mereka sendiri. Sudah? Oke, kita lanjutkan dengan pembacaan. Wa idh qultum ya Musa lan ayat ke dibaca ayat ke-50, lalu Allah memerintahkan kepada kalian untuk bertaubat. Antum aja yang baca lebih dekat. Lalu Allah memerintahkan kepada kalian untuk bertaubat lewat lisan nabinya Musa alaihissalam, yaitu dengan cara sebagian kalian membunuh sebagian lainnya hingga Allah memaafkan kalian oleh sebab itu. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah. Terus wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Ini merupakan puncak kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasul-Nya. Fa akhadhatkumus sa'iqah, karena itu kamu disambar petir, baik meninggal atau pingsan yang parah. Wa antum tanzurun, sedang kamu menyaksikan terjadinya hal itu di mana setiap mereka menyaksikan yang lainnya. Kemudian ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Kemudian Allah menyebutkan tentang nikmatnya kepada mereka pada padang Sahara dan daratan yang kosong di mana mereka tersesat, tetapi rezeki melimpah. Seraya berfirman, "Wadhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul man." Dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna, yaitu sebuah kata yang mencakup setiap rezeki atau kebaikan yang dihasilkan tanpa keringat, di antaranya jahe, cendawan dan roti dan sebagainya. Wasalwa dan salwa berupa burung kecil yang disebut as-samani, suatu nama burung yang dagingnya sangat lezat, dan kepada mereka diturunkan hal-hal tersebut berupa manna dan salwa yang mencakup kebutuhan mereka dan menjadi makanan pokok mereka. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, yaitu rezeki yang tidak ada bandingannya bagi penduduk kota yang telah hidup mewah. Namun mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut dan mereka selalu berada dalam kekerasan hati dan kemaksiatan mereka ini, yang banyak. Nah, ini poin penting ya. Rizki kulu min thayyibati ma razaqnakum, rizki yang tidak ada bandingannya dan bagi penduduk kota yang telah hidup mewah. Kalau misalnya dibandingkan sekarang tentu jauh lebih rizkinya lebih dari sekarang ya. Tapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut dan mereka selalu berada dalam kekerasan hati dan kemaksiatan mereka yang banyak. Nah, di sini kan ketika udah dikasih hal-hal seperti ini, mereka malah tidak bersyukur dan malah menjadi keras hatinya. Dan terus seperti itu. Wa ma zalamuna, ya. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami. Maksudnya tidaklah mereka menganiaya kami dengan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang telah kami perintahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendapatkan mudarat dari kemaksiatan pelaku maksiat, sebagaimana juga tidak bermanfaatnya ketaatan seseorang yang melakukan ketaatan kepadanya. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri, maka kemudaratannya kembali kepada mereka sendiri. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Itu berarti kita sudah, jadi walaupun mereka berusaha untuk memudaratkan atau menzalimi Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala terlindungi, ya, tidak mungkin terzalimi. Walaupun kita juga dalam ayat yaitu misalnya mereka yukhadi'unallaha gitu kan, mereka berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tak akan tertipu. Justru sebaliknya, mereka yang menipu diri mereka sendiri dengan penipuan mereka terhadap kaum muslimin, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang tak akan tertipu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pas maksudnya membunuh diri sendiri.